Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melihat beberapa pertanyaan yang diajukan di sini dan menutup majelis ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada antum semua. Pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang telah kita bahas tadi dari awal. Nah, untuk pertanyaan pertama ini khusus ditujukan kepada tulab, santri, mohon di simak baik-baik pertanyaannya supaya tidak salah dalam menjawabnya. Kadang-kadang bukan tidak bisa menjawab, tapi tidak menyimak pertanyaan dengan baik, ya. Yang bisa menjawab, insya Allah di sini sudah disiapkan ada 3 buku yang bermanfaat untuk antum baca. Kalau 3 buku berarti 3 pertanyaan, ya. Pertanyaan yang pertama, apa jawaban dari Imam Ayyub As-Sikhtiyani ketika ada seorang ahli bid'ah yang menawarkan kepadanya untuk membacakan satu ayat dari Al-Quran? Ya, ini kan yang pertama. Kau jangan lihat tulisan, gak jadi akhirnya. Nah, gak jadi. Ganti pertanyaannya. Jangan lihat buku, ya. Jangan lihat buku. Siapakah yang mengatakan hatiku tidak di tanganku? Imam Ayyub As-Sikhtiyani, ya. Jangan patah semangat memang, walaupun yang pertama gagal, mencoba lagi, ya, supaya tidak gagal. Baik, jazakallah khair. Pertanyaan kedua, mengapa para salaf kita mewasiatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk tidak duduk bergaul, berteman dengan ahli bidah? Apa? Karena beda kan. Mana ada tulisannya enggak? Coba baca. Sok baca apa? Apa ditulisannya? Nulis enggak? Jangan. Sok baca. Apa? Karena kenapa para ulama salaf menasehat mengingatkan kepada kita, merintahkan kepada kita untuk menjauhi ahli bidah, tidak bergaul dengan mereka. Kenapa? Ada yang menjawab? Ya. Khawatir pengaruh yang buruk yang ditimbulkan dari mereka. Baik, nih. Insyaallah nanti anak kasih hadiah di luar ya. Assalamualaikum. Baik, pertanyaan berikutnya. Siapa di antara ahlul ilmi, di antara ulama yang memiliki pandangan kalau kitab-kitab ahli bidah itu sebaiknya dibakar atau dimusnahkan? Hah. Ya? Imam Ahmad dan Ibnu Qayyim rahimahullah. Allah. Ya. Pertanyaan terakhir ini, Fadhol, siapapun di antara antum yang hadir di sini bisa menjawabnya, insyaallah dapat buku ini. 21 petunjuk Nabi dalam akidah dan ittiba. Mudzakiratul Hadis An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba. Nah. Pertanyaannya mudah insyaallah. Ya, pertanyaannya mudah. Sebutkan 2 atau 3 contoh ulama dikenal sebagai ulama dahulu yang tersesat karena pergaulan dengan ahli bid'ah. Al-Harawi. Nah, Allah. Baik, Bang. Nah. Jazakumullahu khairan ya kepada yang bisa menjawab. Dan mudah-mudahan kita semakin semangat untuk mencatat, gitu ya, mencatat ilmu yang telah kita dengar. Karena itu akan sangat bermanfaat sekali untuk kita. Kalaupun tidak dirasakan manfaatnya sekarang, maka di kemudian hari itu akan terasa. Kadang-kadang kita dihadapkan pada satu kejadian yang tidak pernah diduga sebelumnya, ya kan? Kita tahu ilmunya, tapi karena lupa, tidak dicatat, tidak diingat, akhirnya membuat kita merasa rugi karenanya. Nah, banyak sekali pertanyaannya. Bismillah, semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Izin bertanya, apakah termasuk kekufuran bila ada seseorang yang telah mengaji salaf tapi kemudian mengucapkan enakan dulu waktu belum ngaji, belum tahu ilmu, sekarang apa-apa enggak boleh, kalau dulu bebas. Tergantung, kalau ucapan ini didasari oleh keyakinan bahwa apa yang dilakukan dulu secara bebas itu hal yang baik, halal, ya, maka bisa jadi sampai ke situ. Kalau tidak ada keyakinan seperti itu, maka ini kata-kata yang patut dihindari, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang mencerminkan tidak memiliki ilmu, nah, dan tidak bersyukur atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kufur nikmat, ya. Nah, sejak kapan anak diajarkan untuk sholat malam dan puasa sunnah? Ketika si anak itu sudah memiliki kemampuan untuk melakukannya, sudah mulai dewasa lah. Kalau masih kecil, ya, di bawah 7 tahun misalnya, gak perlu kita paksakan, ya, untuk sholat malam atau puasa sunnah. Cukup kita motivasi, kita dorong untuk mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Nah, tapi kalau sudah dewasa, sudah besar, layak diajarkan kepadanya untuk selain mengerjakan yang wajib juga mengerjakan amalan-amalan yang sunnah seperti sholat malam dan puasa. Jadi jangan terlalu berlebihan, ya, kita kepada anak kita. Tetap harus memperhatikan keadaannya, kondisinya. Kalau masih kecil, jangan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya secara hukum juga sunnah, ya. Nah, apa hukum membaca kitab-kitab milik orang-orang yang dulunya termasuk dari Ahlus Sunnah namun sekarang sudah menyimpang, dan buku itu dibuat sebelum mereka menyimpang, apa hukum membacanya? Nah, mungkin secara umum isi kitab yang telah ditulisnya baik, ya, nggak ada tertuang penyimpangan di situ. Tetapi kita harus mencukupkan diri dengan membaca kitab-kitab ulama yang istiqomah, ya, yang tetap kokoh kuat di atas manhaj salaf. Kenapa begitu? Karena kalau kita tetap membaca bukunya dalam keadaan orangnya sudah menyimpang, itu dikhawatirkan akan timbul ya keraguan nantinya, apakah benar ya, si penulis ini telah menyimpang atau tidak. Kalau melihat tulisan-tulisannya dan membaca tulisan-tulisannya, masya Allah, gak mungkin lah dia ini menyimpang. Akhirnya timbul apa? Keraguan. Jadi yang paling selamat bagaimana? Tinggalkan, gak usah dibaca. Masih banyak kitab-kitab Ahlus Sunnah ya, yang baik dan penulisnya pun istiqomah ya, di atas manhaj salaf. Nah, apa hukum FB secara syariat, Facebook ya? Bolehkah memanfaatkan Facebook untuk jual beli? Kalau hal yang menyangkut dengan Facebook dan semisalnya, itu kembali ke alatnya itu sendiri ya. Kembali ke gadgetnya ya. Kembali ke hukum HP-nya, Android-nya misalnya yang digunakan sebagai media untuk bisa masuk ke Facebook atau misalnya komputer begitu. Nah, para ulama mengatakan bahwa alat-alat teknologi semacam komputer atau handphone ini tidak bisa dihukumi secara zatnya, begitu. Bisa dihukumi tergantung untuk apa dipergunakan. Kalau dipergunakan untuk hal yang haram, jadi haram. Dipergunakan untuk hal yang baik menjadi baik. Namun demikian, kita tetap melihat dan membandingkan, menimbang maslahat dan mudharatnya. Mana yang lebih dominan? Apakah yang lebih dominan mudharatnya di situ atau maslahatnya? Dan kita juga perlu untuk melihat siapa yang lebih dominan sejauh ini dari para pengguna Facebook tersebut? Apakah orang-orang soleh, orang-orang baik, atau orang-orang yang fasik? Ini yang bisa jadi buat pertimbangan kita. Ya, jadi walau bagaimanapun, ya jangan bermudah-mudah lah. Ya, jangan bermudah-mudah dalam hal ini. Nah. Kalau ada ulama yang punya Facebook, nah, ulama dengan keilmuannya, ya, kita yakin mereka tidak menggunakannya kecuali untuk dakwah ilallah. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh para ulama dengan mereka punya Instagram misalnya atau Twitter misalnya atau itu, ya sebenarnya tidak menjadi dalil untuk kemudian kita bermudah-mudah di situ. Siapa kita dibanding dengan mereka? Ya. Nah. Ya, kalau seseorang menggunakannya sebatas keperluan dan dia bisa menjaga dirinya dengan baik dari keburukan-keburukan yang dimungkinkan timbul darinya, afdol, enggak masalah. Tapi kalau merasa lemah, khawatir dari keburukan-keburukan yang bisa timbul darinya, ya sebaiknya kita mencari jalan selamat. Nah, jadi saya tidak mengatakan haram secara mutlak, ya. Karena faktanya ya, orang-orang soleh, ahlul ilmi, ada, tidak dipungkiri, yang memiliki akun-akun Twitter atau Facebook. Tapi ingat, ya, mereka tidak seperti kita, ya. Mereka bisa berdakwah dengan media tersebut sehingga menjadi hal yang bermanfaat buat mereka. Kalau kita tinggal bertanya ke diri kita sendiri, kira-kira dominannya kita gunakan untuk hal yang buruk atau hal yang jelek atau hal yang baik. Kalau ternyata dominannya kita gunakan untuk hal-hal yang buruk, ya mending kita cari jalan selamat, ya. Untuk berdagang, untuk berjualan juga kan tidak sepenuhnya dari situ atau melalui media itu. Bisa kita cari jalan lain supaya bagaimana jualan kita bisa laris, ya. Intinya ya, berhati-hatilah masing-masing kita. Nah, apakah memberi sisa uang belanja di Alfamart termasuk membangkitkan syiar-syiar orang kafir? Maksudnya apa memberi sisa uang? Biasanya yang saya tahu, ya, kalau ada kembalian semacam 500 gitu ya, atau 200 rupiah gitu, itu kadang ditawarkan ke kita, apa mau didonasikan untuk anak yatim atau untuk apa, kayak gitu. Ya kalau seperti itu ya insya Allah enggak lah, ya. Om jelas kok donasinya untuk anak yatim misalnya, ya. Insya Allah enggak sampai termasuk membangkitkan syiar-syiar orang kafir. Kita belanja di Alfamart juga enggak, insya Allah, ya, enggak termasuk seperti itu. Nah, enggak masalah belanja di Alfamart, enggak masalah belanja di Indomaret, ya. Dan kita belanja tentunya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, kan begitu. Nah, tidak akan mengurangi kezuhudan, ya. Jangan sampai ada anggapan kalau ada orang yang belanjanya selalu ke Alfamart, selalu ke Indomaret, itu tidak zuhud. Enggak, ya. Kalau antum tidak berkenan untuk belanja di Indomaret, belanja di Alfamart dengan alasan-alasan yang antum punya, ya jangan memaksa orang lain untuk seperti itu juga. Apa hukum mengkafirkan seorang muslim? Pengkafiran itu hak murni Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh gegabah mengkafirkan seseorang, apalagi nyata-nyata dia seorang muslim. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan mangqala li akhihi ya kafir, siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya hei kafir, maka bisa jadi kata-kata itu akan kembali, ya, kepadanya. Nah, karena itu berhati-hati dari mencap, ya, seseorang apalagi muslim dengan cap kafir. Kita tidak boleh mengkafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, khotibillah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.